Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yut'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bab yang ke-16, babu syafa'ah, di mana telah disebutkan bahwa syafaat itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran, demikian pula sunnah, dan syafaat yang disebutkan dalam nas ada yang sifatnya manfiyah, syafaat yang dinafikan, ditiadakan, dan ada pula syafaat yang musbatah, yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan atau musbatah adalah syafaat la yatakallamanna ahadun minkum syai'an. Syafaat yang musbatah itu adalah syafaat di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan kemuliaan, keutamaan bagi pihak yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberi syafaat. Seperti misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti misal para malaikat, seperti misal manusia, beberapa pihak-pihak tertentu yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Nah, dan peruntukan syafaat itu bagi siapa yang Allah ridhai ucapan dan perbuatannya, yakni dari ahlu tauhid, dari ahlu tauhid. Ini syafaat yang musbatah, ditetapkan. Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah bisa memberikan syafaat dalam beberapa bentuk yang sudah kita sebutkan. Para malaikat, nah, Demikian pula manusia dari kalangan mukminin. Nah, dalam beberapa jenis atau ragam yang berbeda. Ada anak bayi yang meninggal, ya, belum mencapai usia baligh dari anak-anak kaum muslimin, mukminin, dapat dengan izin Allah bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya masuk ke dalam jannah. Atau misalkan seorang ahli tauhid yang diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada pihak yang Allah kehendaki. Seperti misalkan riwayat Muslim, mamin muslimin yamut fayakumu ala jinazatihi rajulan arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu mensolati jenazahnya 40 orang muslim mukmin yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidaklah itu terjadi melainkan Allah perkenankan, Allah berikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada orang yang meninggal yang mereka salatkan tadi, ya, illa syafa'ahumullahu ta'ala fi. Nah, ketika mereka berdoa, doa mereka diperkenankan, seterusnya. Itu diantara bentuk syafaat. Ini semua ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah merupakan syafaat yang mutsbatah. Jenis yang kedua, syafaat yang manfiyah, syafaat yang tertolak, syafaat yang tidak diterima, syafaat yang dinafikan atau tertolak dan tidak diterima ini adalah jenis syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syarat tadi. Ya, seorang yang memberi syafaat tidak diizinkan oleh Allah. Nah, atau ya jenis yang kedua, telah diizinkan orang itu untuk memberi syafaat, hanya saja yang diberi syafaat tidak diridhai oleh Allah. Itu pun bisa menjadikan syafaat itu tidak diterima. Misalnya contoh, seorang yang meyakini keyakinan kufur atau keyakinan kesyirikan, tetapi keyakinan ini tertutupi oleh kaum muslimin, mereka tidak mengetahuinya. Ketika dia meninggal, lalu kemudian kaum mukminin mensolati jenazahnya 40 orang atau ke 100 orang ahlu tauhid, ketika mereka berdoa, ketika mereka meminta ampunan untuk yang meninggal tadi, ya, meskipun mereka telah diperkenankan untuk memberikan syafaat, tetapi karena dosa kesyirikan yang diperbuat oleh yang meninggal, syafaat itu tidak diterima oleh mereka. Tidak Allah ridhai yang meninggal tadi. Menjadi gugur apa yang telah mereka amalkan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mantura. Di yaumil qiyamah akan dikedepankan, ditampakkan, dimajukan amalan-amalan mereka, dihadapkan amalan-amalan mereka, dan Allah jadikan menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak ternilai karena kesyirikan atau kekufuran yang diamalkan. Iyadan billah. Nah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Siapa yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan atasnya jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Berarti ini dua syarat penting yang harus terpenuhi agar syafaat itu menjadi syafaat yang bisa berlaku musbatah, yaitu izin dari Allah kepada yang akan memberi syafaat dan Allah ridha kepada pihak yang diperuntukkan syafaat itu, dan Allah ridha kepada ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Disinilah pentingnya perkara akidah. Disinilah pentingnya perkara tauhid. Segala sesuatu itu bisa memberi manfaat untuknya dari amalan kebajikan. Baik amalan kebajikan ini berupa perbuatan, berupa ucapan, atau bahkan berupa akidah, keyakinan. Itu bisa memberikan manfaat untuk pemiliknya jika landasannya, jika dasarnya itu benar, yaitu tauhid. Tanpa itu, maka segala apa yang dilakukan, apa yang diyakini, tidak menjadi sebuah kebajikan karena akan tertolak iyadan billah tanpa tauhid. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mempelajari permasalahan syafaat, kita lanjut kepada bab berikutnya. Dalam bab yang ke-17, musannif rahimallahu taala menyatakan qala al-musannif rahimahullah, babun qaulullahi taala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah taala, yakni dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia inginkan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa pantas mendapatkan hidayah, siapa yang pantas mendapatkan petunjuk darinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada bab yang ke-17 ini musannif rahimahullahu taala menyebutkan tentang permasalahan hidayah. Tentang permasalahan hidayah. Setelah musannif rahimahullah menyebutkan pada bab yang ke-16, bab syafaat, di mana menunjukkan kepada kita dalam bab itu dengan berbagai ayat atau hadis yang disampaikan, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dapat langsung memberikan syafaat itu kepada siapa yang beliau inginkan. Tidak mampu secara langsung, ya, secara tersendiri bisa memberikan manfaat atau menolak madarat dari siapa yang beliau inginkan. Tetapi itu seluruhnya kembali ke tangan Allah Subhanahu wa taala, kepada ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan manfaat tersebut. Beliau tidak bisa memberikan manfaat secara tersendiri kepada siapa yang beliau sallallahu alaihi wasallam inginkan. Maka dalam bab ini menjadi bab kelanjutannya, bahwa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk hidayah itu, tidak dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang beliau cintai, yang beliau inginkan mendapatkan manfaat atau menolak madarat, maka demikian pula dalam permasalahan hidayah. Hidayah itu milik Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah, meskipun dari karib kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan karunia hidayah itu kepada siapa yang Ia inginkan. Yang menunjukkan bahwa hidayah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat mulia. Nah, karena itu adalah merupakan pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bab ini menunjukkan kepada kita bahwa syafaat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau telah diizinkan untuk memberikan syafaat itu, itu tidak dapat terwujudkan secara utuh dari paman beliau Abu Thalib. Dari paman beliau atau untuk paman beliau Abu Thalib, yang mana ini merupakan sebab turunnya ayat ini. Nah, sebab turunnya ayat ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa secara bersendiri dalam memberikan manfaat atau mudharat tanpa, ya, izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menetapkan semua itu. Nah, meskipun kepada karib kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini pula kita bisa mengambil pelajaran penting tentang begitu dalamnya, begitu besar kehati-hatian Musannif rahimahullahu taala dalam penyebutan bab. Ya. Dalam bab yang ke-17 ini beliau tidak menyebutkan secara sharih dengan lafaz tersendiri. Ya, beliau tidak membuat bab, coba perhatikan. Beliau tidak membuat bab secara langsung, bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada karib kerabatnya. Padahal itu kandungan dari ayat ini. Beliau tidak menyebutkan bab itu dalam bentuk kalimat tersendiri. Kenapa? Karena orang-orang bisa mengingkari. Orang-orang akan menuduh, ah ini mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah-olah beliau itu lemah. Ya. Tidak mampu. Kata-kata tidak mampu, tidak bisa, itu kan identiknya seseorang yang lemah, seseorang yang tidak memiliki kekuatan, kemampuan. Nah, maka beliau berpaling dari menyebutkan bab itu secara langsung dengan kalimat, beliau berpaling dengan menggunakan langsung dengan ayat. Karena kalau dengan ayat, siapa yang berani melawan atau membantah? Lah ini ayat Nabi, ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kehati-hatian musannif rahimahullah. Begitu teliti beliau. Ini pun ketika beliau menyebutkan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, itu pun banyak menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, tuduhan-tuduhan jelek kepada pengarang musannif rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini sekaligus kita juga bisa mengetahui bahwa begitu mahal dan berharganya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba. Karena hidayah ini mahal, karena hidayah ini begitu amat berharga, maka sepantasnya bagi seorang muslim yang telah Allah perkenalkan hidayah itu, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah itu untuknya, pertama hendaknya dia bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memilihnya dari sekian makhluk ini menjadi salah satu yang Allah anugerahkan petunjuk dan hidayah tersebut. Di mana hidayah ini itu tidak didapat oleh sekian orang, bahkan diantaranya termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu tidak didapatkan, tidak mendapatkan hidayah ini. Berarti seorang muslim ya bersyukur kepada Allah. Ya. Dan itu seharusnya memotivasi seorang muslim untuk lebih mewujudkan syukur itu dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Ya, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin dia memperbanyak ya, berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita baca. Qala Syarih rahimahullah, berkata Syarih rahimahullah, sabab nuzuli hadhihi al-ayah mautu Abi Thalib ala millati Abdul Muttalib kama sayati bayanu dhalika fi haditsil bab. Sebab turunnya ayat ini, surat Al-Qasas ayat 56 ini, itu berkenaan tentang meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Di atas atau dia meninggal di atas atau berada pada agamanya Abdul Muttalib, agama ayahnya, agama kakek moyangnya Abdul Muttalib. Sebagaimana akan datang penjelasan hal ini dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini, hadis setelah ayat ini. Nah, ya. Dan ini ahlul ilmi mereka menyebutkan sepakat, ittifaq, sepakat para ulama ya terkait dengannya. Hanya saja memang ada sebagian ahli tafsir ya yang menyebutkan ini qaulul jumhur, pendapat jumhur ulama, bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Thalib. Nah, namun sebagian lagi menyebutkan ini kesepakatan ahli tafsir. Ayat ini turun terkait dengan meninggalnya Abu Thalib seperti yang akan disebutkan dalam hadis. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta ay laysa ilayka dhalik wa innama alayka al-balagh wallahu yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan makna, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, kepada siapa yang engkau sayangi. Engkau tidak bisa memberikan hidayah itu untuknya. Yakni bukan kewenanganmu hal itu. Innama alikal balagh. Engkau hanyalah sebatas penyampai. Engkau hanyalah sebatas menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah lah yang akan memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Walahul hikmatul balighah wal hujjatud damirah, dan milik Allah lah hikmah yang dalam dan hujjah yang tak terbantahkan. Yakni Allah Subhanahu wa taala ketika memilih dan menetapkan hamba untuk Allah berikan hidayah dan petunjuk, itu sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui siapa di kalangan hamba yang pantas mendapatkan kemuliaan hidayah itu. Nah, berarti khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini akan memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa setiap muslim harus dan terbiasa untuk terus berupaya mengoreksi dan berbenah diri dalam kehidupannya, untuk terus mengoreksi dan berbenah diri dalam setiap perjalanan hidupnya. Nah, karena Allah yang mengetahui kalbu, ya. Nah, jangan seseorang itu merasa aman dengan apa yang sekarang ini telah dia miliki, ya. Lalu kemudian perasaan aman itu menyebabkan seseorang terlepas atau berlepas diri atau tidak lagi meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau bersandar hanya kepada diri sendiri. Nah, seseorang harus benar-benar bersandar atau menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus berupaya berbenah. Terus berupaya mengoreksi kalbu. Ya, karena hidayah itu akan diberikan ya sesuai apa yang Allah inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dari hikmah dari orang yang diberikan hidayah tadi. Jika orang itu pantas mendapatkan hidayah, maka hidayah itu Allah berikan untuknya. Namun jika orang tersebut tidak pantas mendapatkan hidayah, maka hidayah itu akan ternafikan atau tertolak darinya, iyadan billah. Nah, ya, hidayah itu bisa tercabut, naudzubillah, setelah seseorang itu pernah merasakannya, bisa, iyadan billah, ya. Nah, dan itu banyak disebutkan dalam nas, ya. Nah, wa inna rajul la ya'malu bi amalin, wa inna rajul la ya'malu bi amalin min a'mali ahli al-jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha 'iyadan billah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Ada seorang yang tidak ada jarak antara dia dengan jannah kecuali sejengkal. Sejengkal. Maksudnya amalannya subhanallah sudah sangat bagus, sangat baik. Tetapi iyadan billah kerusakan pada kalbu itu tidak cepat dibenahi, tidak cepat diperbaiki, terus berlanjut seperti itu iyadan billah. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan jannah tadi kecuali sejengkal, tetapi kitab telah mendahului. Di akhirnya, di akhir perjalanan hidupnya, dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Lalu dia meninggal dengan itu, maka dia masuk ke dalam neraka, iyadan billah. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, berarti hidayah itu merupakan sebuah perkara besar yang harus terus diperjuangkan, harus terus diupayakan untuk ada dan untuk istiqamah menetap pada diri. Dan itu semua tentunya dengan berbagai sebab-sebab yang telah dibimbingkan, ya. Nah, kita sudah banyak mendengarkan sebab-sebab istiqamah, sebab-sebab seseorang itu thabat, kokoh di atas hidayah, di atas sunnah. Nah, sebab-sebab tersebut harus terus ada pada diri dan terus diupayakan. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, kama qala rahimallah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, beliau melanjutkan, laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Bukan atas engkau, bukan menjadi kewajibanmu petunjuk itu untuk mereka. Petunjuk mereka, hidayah mereka, bukan menjadi tanggung jawabmu. Nah, walakinallahu yahdi may yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 252. Waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin." Begitu banyaknya manusia yang menyimpang, meskipun engkau sangat bersemangat agar mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Engkau sangat menginginkan agar mereka termasuk dan tergolong hamba-hamba Allah yang beriman. Tetapi ketetapan Allah telah mendahului. Begitu banyak manusia yang berpaling dan meninggalkan petunjuk. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang makna dan kandungan ayat dalam surat Al-Qasas ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai, sebagai utusan yang menyampaikan dan yang menyampaikan risalah dari Allah untuk manusia. Tetapi hidayah di mana mereka mengambilnya dan mengamalkannya, itu adalah semata-mata pemberian dari Allah, adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan. Qultu, saya katakan, berkata musannif rahimahullah, wal manfi huna hidayatut taufik wal qabul, dan yang dinafikan di sini adalah hidayah taufik wal qabul, hidayah taufik untuk bisa menerima dan mengamalkan dan menjalankan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam misalkan dalam kitab Badai'ul Fawaid, beliau menyebutkan dan membagi beberapa bentuk-bentuk hidayah secara umum. Bentuk-bentuk hidayah secara umum. Ringkasannya, hidayah itu terbagi menjadi beberapa bentuk, ya, secara umum. Pertama, hidayah yang umum untuk seluruh makhluk. Hidayah yang umum, petunjuk umum, bimbingan umum, ini lebih kita artikan bimbingan, arahan, ya, untuk seluruh makhluk, manusianya, hewannya, dan yang lainnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-50. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah Allah yang memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya bentuk-bentuknya, kemudian Dia yang memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan dan arahan kepada makhluk tadi. Allah yang memberikan bimbingan, Allah yang memberikan arahan, petunjuk umum, ya. Nah, kepada manusia atau kepada hewan dan seluruh makhluk. Nah, ada burung, ya, ketika terlahir keluar dari telurnya, nah, ya, telah diberikan petunjuk oleh Allah bagaimana dia membuat sarang sendiri, bagaimana dia mencari makan dan mencocoki makanan yang sesuai dengan dirinya. Burung itu kan beda-beda makanannya, ada yang makan buah, ada yang makan hewan, ada yang pemangsa dan seterusnya. Nah, Allah yang memberikan petunjuk. Demikian pula manusia, bayi terlahir diberikan petunjuk oleh Allah, ya. Nah, dia diberikan petunjuk untuk bisa mengenali dari mana dia makan dan bagaimana dia makan untuk bisa melanjutkan hidupnya. Allah yang memberikan petunjuk, tidak ada yang mengajarkan. Kadang-kadang kita orang tua kan kadang-kadang bingung. Kadang-kadang kita bingung. Anak-anak ini kadang-kadang mendapatkan atau bisa mengungkapkan sebuah kosakata atau kalimat yang padahal orang tua tidak atau belum mengajarkan. Tiba-tiba dia berucap dengan sebuah ucapan atau kalimat, ya. Kadang-kadang orang tua saling bertanya-tanya, ada kosakata baru yang dia ucapkan. Kok bisa? Kadang-kadang dia bisa menempatkan bahasa atau kata itu sesuai porsinya atau sesuai kondisinya. Padahal untuk menempatkan kalimat sesuai dengan tempatnya itu kan kadang-kadang butuh pembelajaran yang lama. Coba kita dahulu pernah mungkin merasa, ya, yang pernah sekolah dahulu dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda dahulu, ya. Dari tingkatan kecil sampai tingkatan besarnya kan kita di antara mata pelajaran yang dipelajari mata pelajaran bahasa Indonesia, iya kan? Padahal sudah bisa berbahasa, tapi tingkatan dasar dipelajari, tingkatan lanjutan juga dipelajari, di atasnya lanjutan dipelajari, yang sudah tingkatan tingginya pun dipelajari. Artinya menunjukkan bahasa itu kadang butuh proses bagaimana cara penempatan dan bagaimana penggunaannya. Anak-anak ini kadang 1-2 kalimat yang diungkapkan atau diucapkan yang kadang orang tua bertanya-tanya, ini dari mana dia dapatkan kosakata ini, ya. pemberian nama-nama atau penempatan nama sesuai porsinya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada manusia itu. Ilmu-ilmu, berbagai cabang ilmu, siapa yang memberikan bimbingan itu kepada manusia? Ilmu matematika, bagaimana hitungan 1 tambah 1 itu menjadi 2, 3 tambah 4 menjadi 7. Dari mana cara berhitung itu? Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, penemuan-penemuan, perkembangan-perkembangan teknologi dengan berbagai bentuknya, siapa yang mengajarkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan kepada manusia. Ini kepada semua makhluk. Jenis yang kedua, hidayah ad-dilalah wal irsyad, petunjuk dalam hal bimbingan dan penjelasan. Dalam hal bimbingan dan penjelasan, hidayah jenis yang kedua ini adalah hidayah, ya, bagi setiap pihak yang bisa menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk hamba itu perbuat, untuk hamba itu yakini dan ucapkan. Nah, seperti misalnya para rasul. Para rasul bisa mendapat atau memberikan hidayah ini. Hidayah pemberi penjelasan. Hidayah pemaparan. Ya. Nah, untuk memberitahu bahasa kasarannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, sungguh dapat memberikan petunjuk, dapat memberikan penjelasan kepada jalan yang lurus. Karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa memberikan penjelasan kepada manusia mana jalan yang benar yang bisa mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah dan jannahnya, dan mana yang tidak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, ya, Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, bisa memberikan petunjuk. Demikian pula para ulama, ya. Seorang yang mengetahui ilmu bisa memberikan petunjuk dalam pengertian ini. Pemberi penjelasan, memberitahu, ya. Nah, agar orang lain bisa mengetahui yang benar dan bisa mengamalkannya. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau Allah memberikan petunjuk hidayah kepada satu orang saja, ya, melalui engkau, engkau yang menyampaikan, engkau yang menjelaskan, dengan sebab engkau seseorang bisa memperoleh hidayah tadi, maka itu jauh lebih baik dari kepemilikan unta merah harta termewah saat itu. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jenis hidayah yang kedua. Jenis hidayah yang ketiga, hidayah taufik, ya, hidayah at-taufik wal qabul. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Hidayah bisa memperoleh dan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk hamba itu perbuat dan yakini. Nah, ya. Ini khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia, menjelaskan jalan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan mana jalan yang benar, mana jalan-jalan kebaikan, mana jalan-jalan kesesatan atau yang bisa mengantarkan kepada kemurkaan Allah. Ya. Demikian pula para ulama bisa memberikan penjelasan-penjelasan tersebut. Namun penjelasan itu diterima, penjelasan itu bisa diamalkan oleh manusia ini, itu semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaruniakan, Allah yang membuka hati hamba ya, dan menganugerahkan untuknya hidayah ini. Oleh karena itu minta kepada Allah. Dan ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa dalam salat itu seorang muslim diwajibkan membaca suratul Fatihah ya. Nah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab wa umil Quran. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kenapa? Salah satu hikmah terbesarnya ya, yang disebutkan alul ilmi, hikmahnya dalam suratul Fatihah itu terdapat permintaan hidayah dan petunjuk. Nah, terdapat permintaan hidayah dan petunjuk. Oleh karena itu sebab ini anak-anak itu ketika dihadirkan di majelis atau di masjid untuk sholat jamaah, ajari membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Nah, kalau anak-anak itu belum mampu, belum bisa membaca surat Al-Fatihah ya, artinya dia belum bisa untuk menegakkan salah satu ya rukun salat. Salah satu rukun salat. Maka jangan ditempatkan di saf. Jangan ditempatkan di tengah saf. Kalaupun dihadirkan, cari posisi-posisi yang paling ujung agar dia tidak memutuskan saf. Kalau ada pertanyaan, sekarang kan safnya berjarak karena masalah pandemi. Nah, apakah ini juga menjadi hal yang membolehkan? Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya salat jamaah itu rapat safnya. Salat jamaah itu apa? Rapat safnya. Berjarak seperti ini itu karena kebutuhan. Karena istilahnya kalau bahasa kita darurat. Ya. Pemerintah menetapkan, dan itu salah satu sebab yang dianjurkan untuk seterusnya menjaga tersebarnya berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebarnya wabah dan seterusnya. Al-muhim. Ya. Dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurah, sebuah perkara darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya terlarang. Wad-daruratu tuqaddaru biqadariha, dan darurat itu sesuai kadarnya. Sesuai kadarnya. Tidak boleh lebih dari porsi yang dibolehkan. Tidak boleh apa? Lebih dari porsi yang diberikan. Kapan darurat itu sesuatu yang asalnya terlarang yang dibolehkan dengan sebab darurat? Kapan berlebihan menjadi perkara yang terlarang? Ya, menjadi perkara yang terlarang. Makanya ketika misalkan dibolehkan jarak minimal terdekatnya berapa sih? Katakanlah seperti ini. Maka jangan terlalu jauh. Satunya di sini, satunya di ujung sana untuk sholat jamaah. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena jarak yang paling dekat yang ditetapkan itu seperti ini. Tidak boleh melebihi terlalu jauh. Ya. Faham ya? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu sekadarnya, tidak boleh berlebih. Berarti kalau kadar-kadar ini merupakan kadar-kadar yang dibolehkan, jangan kemudian diisi dengan anak-anak yang belum mampu menjalankan rukun-rukun sholat. Kalaupun dihadirkan, taruh di ujung-ujung agar mereka tidak memutuskan sholat. Ya. Nah, kata Allah, man qata'a saffan. Dalam hadis disebutkan Allah memutus siapa yang memutus saf. Al-muhim, kita berbicara tentang Al-Fatihah tadi, ini masuk di dalamnya. Kita lanjut. Ini hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga. Nah, yang disebutkan. Qala rahimallah fa inna amra dhalik ilallah, sesungguhnya perkara itu adalah merupakan hak Allah. Wa huwal qadiru alaih, dan dialah Allah yang mampu memberikan hidayah itu kepada siapa yang ia inginkan. Wa ammal hidayatul madhkuratu fi qaulillahi ta'ala, adapun hidayah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Nabi dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa innaha hidayatud dilalati wal bayan, hidayah yang dimaksud dalam ayat ini itu hidayah penjelasan. Hidayah penjelasan, memberitahu, memberikan penjelasan, itu hidayah yang disebutkan tadi ya, jenis yang kedua seperti yang disebutkan oleh para ulama. Fahuwal mubinu anillah ya, waddalu ala dinihi wa syar'ihi, maka beliau seorang yang menjelaskan apa yang Allah inginkan untuk hamba, seorang yang menunjukkan terhadap agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis hidayah tersebut, sehingga dua ayat ini tidak bertentangan. Satu ayat menyatakan engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah, di ayat yang lain Allah nyatakan engkau wahai Nabi dapat memberikan hidayah. Ya, karena hidayah yang dimaksud dalam dua ayat tadi berbeda. Yang satunya hidayah itu taufik wal qabul, hidayah bisa menerima petunjuk dan mengamalkannya, dan yang kedua hidayah pemberi penjelasan. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini dalil yang pertama dalam bab yang ke-17 ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain biiznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.